pada sore hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Majalis Syahri Ramadan yang disusun dan ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sudah memasuki majlis yang kedua, bab yang kedua, yaitu Fadlu As-Siyam Fi Fadli As-Siyam, membahas tentang keutamaan-keutamaan dari ibadah as-saum, yaitu ibadah puasa. Sudah kita baca sebagiannya. Dan terakhir kita menyebutkan hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau al muallif rahimahullah Syekh Al-Utsaimin merinci keutamaan-keutamaan ibadah puasa yang bisa diambil dari hadis ini, yang kata beliau, wa hadzal hadis al-jamil yadullu ala fadilati as-saum min wujuhin adidah. Dan hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita dan menerangkan kepada kita keutamaan ibadah puasa dari berbagai sisinya. Dan kita sudah sebutkan sisi yang pertama, yaitu annallaha ikhtassa li nafsihi as-saum min baini sa'iri al-a'mal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya ibadah puasa ini. Allah memilih ibadah puasa ini untuk dirinya, ya, dibandingkan atau dari amalan-amalan yang lain. Dan kita akan memasuki sisi yang kedua insyaallah, fadilah yang kedua dari fadail ibadah saum, ibadah puasa. Qala rahimahullahu taala al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annallaha qala fis saum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang ibadah saum ini, tentang ibadah puasa ini, wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, ya, terkait ibadah puasa ini, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, dan akulah yang akan mengganjarnya dan memberikan pahala terhadap ibadah puasa tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin menerangkan kalimat ini atau penggalan hadis ini, fa adhafa al-jazaa' ila nafsihi al-karimah, maka Allah menisbatkan, ya, mengaitkan pahala atau ganjaran dari ibadah puasa tersebut kepada dirinya yang mulia, yang maha mulia. Li'annal a'mal as-salihah yudha'afu ajruha bil'adad, karena sesungguhnya amalan-amalan soleh itu pahalanya dilipat gandakan, dilipat gandakan dengan bilangan-bilangan tertentu. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'afin ila ad'afin kathira, karena sesungguhnya satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kali lipat dari kebaikan tersebut, sampai 700 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan sampai ila ad'afin kathira, sampai lipatan-lipatan pahala yang sangat banyak. Ini, ya, secara umum ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan ganjarannya dan balasannya, 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Ammas saum, adapun ibadah saum, khusus ibadah saum, fa innallaha adhafa al-jazaa' alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari adadin wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadu al-ajwadin. adapun ibadah puasa, ibadah shaum, maka Allah Subhanahu wa taala ya menisbatkan pahala dan ganjaran dari ibadah puasa tersebut kepada dirinya ya, tanpa menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Tidak disebutkan pahalanya dilipat gandakan 700 kali atau 1000 kali misalnya ya. Tidak disebutkan bilangan tertentu, tapi Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, tanpa menyebutkan bilangan tertentu. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah akramul akramin, zat yang maha mulia dan yang paling mulia ya. Wa ajwadul ajwadin ya, yang paling dermawan ya. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, dan kita ketahui bahwasanya pemberian itu tergantung dari siapa yang memberikannya. Hadiah itu tergantung siapa yang memberikan hadiah tersebut. Tentunya hadiah yang diberikan oleh seorang raja berbeda dengan hadiah yang diberikan oleh seorang pekerja biasa ya. Tentunya kita tahu bahwasanya hadiah yang akan diberikan oleh seorang raja akan besar ya, kadarnya, besar jumlahnya, tidak akan sama dengan hadiah yang diberikan oleh pekerja biasa atau pegawai biasa. Maka min babil aula ya, lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin ya, Rabb sekalian manusia, Rabb alam semesta ini. Bagaimana jika sekiranya Allah yang akan memberikan hadiah tersebut? Bagaimana sekiranya jika Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan tersebut? Maka tentunya kita yakin dengan sepenuhnya bahwasanya Allah akan memberikan pemberian dan balasan yang sangat besar. Fa yakunu ajrus shaim 'azimah katsiran 'aziman katsiran bila hisab. Maka pahala dari ibadah puasa, pahala yang akan Allah berikan kepada seorang yang berpuasa sangat besar ya, tanpa perhitungan. Wasiyamu sabrun ala ta'atillah, wasabrun an maharimillah, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah minal ju'i wal-atash wa da'fil badan wal-nafs. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan kepada kita kenapa ibadah shaum ini sampai menduduki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa ini demikian besarnya? Tidak terkait dengan bilangan-bilangan tertentu dan tidak dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Maka di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin akan menjelaskan kepada kita ya, sebabnya adalah karena shaum, ibadah puasa, terkandung di dalamnya tiga jenis kesabaran. Ibadah puasa, ketika seorang berpuasa maka dituntut darinya dia harus mampu untuk bersabar dengan tiga jenis kesabaran berikut ini, yaitu yang pertama as-sabr, as-sabr ala ta'atillah, yaitu bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. As-shaum la syak, tidak diragukan lagi bahwasanya as-shaum, ibadah puasa, adalah amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga bahwasanya shaum adalah ruknun min arkanil Islam al-khams ya, satu di antara lima rukun Islam. Maka ketika kita berpuasa, maka hakikatnya kita telah bersabar dan berusaha untuk bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang yang berpuasa juga dituntut untuk bisa melaksanakan as-sabr an maharimillah ya, bersabar dari melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan ya, bersabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa tersebut, perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala dari ibadah puasa tersebut, makan, minum, dan sebagainya, dari berbagai bentuk amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa. Maka seorang yang berpuasa harus bersabar, bersabar dari meninggalkan hal ini. Dan yang terakhir, seorang yang berpuasa juga dituntut untuk bisa bersabar ala aqdarillahi al-mu'limah minal ju'i wal-atash wa da'fil badani wal-nafs. Harus bisa bersabar merasakan ya, hal-hal yang dirasa ya, mu'limah ya, menyakiti dirinya, merasa tersiksa dia dengan hal itu, yaitu al-ju', merasa lapar dia ketika dia berpuasa, terasa lapar ya. Kemudian atosh, haus, dahaga, wada' fil badan, kemudian badannya melemah ya, tidak ada tenaga ya. Wa nafs, maka orang yang berpuasa ini bapak dijitama'adid fihi anwa' as-sabr al-thalabah ya. Orang yang berpuasa telah terkumpul padanya tiga bentuk kesabaran ini: bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar dari untuk tidak melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, dan bersabar menghadapi kondisi yang sedang dia alami yang mungkin menyusahkan dirinya ya. Dari kondisi lapar, dahaga, dan badan yang melemah ya. Wa tahaqqaqa ayyakuna as-sha'im minas sabirin. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa itu ya, bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mampu bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah dalam firman ini, dalam ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan akan disempurnakan pahala bagi orang-orang bersabar bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan ya. Nah, inilah sebab kenapa ibadah puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak terikat dan terbatas dengan bilangan tertentu, karena memang ibadah puasa itu terkandung di dalamnya bentuk kesabaran yang tiga bentuk kesabaran ya. Demikian. Kemudian al-wajhus tsalits, kita lanjutkan pada sisi yang ketiga dari fadilah ibadah puasa, keutamaan ibadah puasa. An-nasawmu junnah, bahasanya ibadah puasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Ai wiqayatun wasitrun yaqis shaima minal lagwi warraf, yaitu tameng atau perisai yang bisa menghalangi dirinya, diri orang yang sedang berpuasa itu, dari al-lagh, perbuatan yang sia-sia, warraf, perbuatan yang keji, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan ya. Walidzalika qol, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah tersebut ya, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaknya dia tidak melakukan ar-rafut, yaitu perbuatan yang keji ya, baik ucapan maupun perbuatan amalan. Wala yashab, dan jangan dia berbuat gaduh ya. As-shab adalah perbuatan gaduh dan ribut. Ini ibadah puasa menghalangi seseorang dari perbuatan-perbuatan yang semacam ini, perbuatan keji dan perbuatan yang mengganggu orang lain. Walidzalika rawa al-Imam Ahmad bi isnadin hasan an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Oleh karena itu, al-Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad yang hasan, dengan isnad yang hasan, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, as-siyamu junnah, ibadah puasa itu adalah perisai. Ibadah puasa itu adalah tameng. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Yang seorang hamba bertameng dengan ibadah puasa tersebut dari azab api neraka. Dari azab api neraka. Diriwayatkan pula di dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullah sebuah hadis dari sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Ibadah puasa itu adalah perisai, tameng yang melindungi seorang hamba dari azab api neraka. Sebagaimana tameng atau perisai yang kalian pergunakan di dalam peperangan. Ini di antara fadilah dan keutamaan ibadah puasa. Bahwasanya ibadah puasa tersebut akan menghalangi kita dan melindungi kita dari azab api neraka. Naam. Ini ya, faedah atau keutamaan yang fadilah yang ketiga dari fadail as-shaum. Kemudian kita masuk al-wajh ar-rabi', keutamaan yang keempat. Ya, dan ini sudah sempat kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anna khulufa au khulufa famis shaim athyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya aroma bau mulut dari seorang yang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dari bau minyak wangi misik. Lebih baik di sisi Allah dan lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Kenapa? Li'annaha min athari as-siyam. فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له. Karena perubahan aroma bau mulut dari seorang yang sedang berpuasa itu muncul disebabkan karena peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mencintainya dan Allah menyukainya. Wa hadza dalilun ala 'azim sya'ni as-siyam 'inda Allah hatta inna syai' al-makruh al-mustakhbath 'inda an-nasi yakunu mahbuban 'inda Allah wa tayyiban likaunihi nasha'a 'an ta'atihi bis-siyam. Dan ini adalah dalil ya, bahwasanya dalil tentang agungnya dan tingginya kedudukan puasa, ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sesuatu yang mustahbab, sesuatu yang dibenci ya, dari seorang yang sedang berpuasa itu, yaitu bau mulut yang kurang sedap ya, aroma bau mulut yang berubah, yang dibenci sebenarnya dari orang yang sedang shaum ya, tapi di sisi Allah sesuatu yang mustahbab ini, sesuatu yang tidak disukai ini, di sisi Allah menjadi sesuatu yang dicintai di sisi Allah ya. Karena apa? Karena hal itu muncul karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kelima, al-wajh al-khamis, anna lis-sha'imi farhatain. Seorang yang sedang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan ya. Al-farah, dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatan 'inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka, ketika dia menyantap hidangan berbuka. Wa farhatan 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika kelak dia bertemu dengan Rabb-nya di hari kiamat ya. Amma farhuhu 'inda fitrihi fayafrah bima an'ama Allahu 'alayhi min al-qiyam bi ibadati as-siyam alladhi huwa min afdalil a'mal as-salihah. Adapun kebahagiaan yang akan Allah, yang akan hamba rasakan ketika dia berbuka adalah karena dia bisa menikmati rizki dan nikmat yang Allah berikan kepadanya dari hidangan-hidangan yang hidangan-hidangan berbuka yang telah Allah rizkikan kepadanya. Dan juga dia berbahagia tentunya ketika berbuka itu, bahwasanya dia telah berhasil menunaikan ibadah puasa ini dengan sempurna. Dengan sempurna. Wa kam unasin ulimuhu falam yasumu. Karena betapa banyak orang muslim, betapa banyak dari kaum muslimin yang masih belum diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini tanpa udzur syar'i. Wa yafrah bima abahallahu lahu min at-ta'ami wasy-syarab wan-nikah alladhi kana muharraman 'alaihi halas shaum. Ya, sekali lagi, seorang yang sedang berpuasa itu akan mendapatkan dan merasakan kebahagiaan ketika dia berbuka karena bisa menyantap makanan, minuman dan hal-hal yang sebelumnya diharamkan ketika dia masih berpuasa, lalu kemudian ketika berbuka dihalalkan baginya, maka kebahagiaan yang dia rasakan ketika itu. Wa amma farahu 'inda liqa'i rabbih fayafrahu bi shaumihi 'inda yajid jazaa'ahu 'inda Allah ta'ala muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilayhi. Ya, adapun kebahagiaan yang kedua yang akan dirasakan dan didapatkan oleh seorang yang sedang berpuasa, orang yang berpuasa, adalah dia akan berbahagia dengan puasanya ketika kelak di hari kiamat dia mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana dia sangat butuh dengan balasan dari amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan selama di dunia. Maka seorang yang sedang berpuasa kelak di hari kiamat akan sangat berbahagia ketika diserukan kepada mereka, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa ketika di dunia dahulu, mana orang-orang yang shaimun, yang berpuasa, yang shaum ketika di dunia dahulu, liyadkhulu aljannah min babir rayyan alladhi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang berpuasa ketika di dunia dahulu, maka hendaknya dia masuk ke dalam al-jannah. Masuklah mereka ke dalam al-jannah melalui pintu ar-rayyan. Melalui pintu ar-rayyan. Sebuah pintu dari pintu-pintu al-jannah yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kecuali oleh as-sha'imun, orang yang dahulu ketika di dunia berpuasa. Wa fi hadzal hadits irsyadun lis-sha'im idza sabbahu ahadun aw qatalahu ayyuqa alla yuqabiluhu bil mithl li alla yazdada as-sibab wal qitalu wa alla yad'uf amamahu bis sukut bal yukhbiruhu bi annahu sha'im. Nah, jadi di dalam hadits ini, hadits Abu Hurairah yang kita sebutkan di awal tadi, ada bimbingan bagi orang yang berpuasa. Rasulullah membimbingkan kepada orang-orang yang berpuasa agar jika ada seseorang yang mencelanya, mencela orang yang berpuasa tersebut atau mengganggunya, maka janganlah dia membalasnya dengan kejelekan yang serupa. Jangan membalasnya dengan kejelekan yang serupa, agar celaan dan gangguan tersebut tidak bertambah besar. Namun, jangan pula dia diam ketika menghadapi gangguan dan celaan tersebut. Tapi yang Rasulullah bimbingkan adalah bal yukhbiruhu bi annahu shaim. Hendaknya orang yang berpuasa itu mengatakan kepada orang yang mengganggunya dan mencelanya bahwasanya dia sedang berpuasa. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Isyaratun ila annahu la yuqabiluhu bil mithl ihtiraman lis-shaum la ajzan 'anil akhd bitsar wa hina idin yanqati'u as-sibabi wal qital. Sehingga ketika ada orang yang mencelanya atau mengganggunya dan orang yang berpuasa tersebut tidak membalasnya, namun dia mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa, maka ini adalah isyarat bahwasanya orang yang berpuasa tersebut tidak membalas kejelekan itu, tidak membalas celaan dan gangguan itu, karena dia menghormati ibadah puasa yang sedang dia lakukan, yang sedang dia kerjakan. Bukan karena ajis, bukan karena lemah, tidak mampu membalasnya, bukan. Tapi karena dia menghormati ibadah puasa yang sedang dia kerjakan, ya. Dan dia tidak membalas dendam, karena dia sedang melakukan puasa dan menghormati ibadah puasa tersebut, ya. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan balaslah suatu kejelekan itu dengan yang lebih baik, ya. Dengan yang lebih baik, ya. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, tapi balaslah dengan yang lebih baik. Apa faedah dari hal ini? Faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka seolah-olah orang yang mengganggumu itu, yang semula antara engkau dan dia ada permusuhan, maka seolah-olah menjadi dua orang sahabat karib yang dekat. Karena kejelekan yang dilakukan tidak dibalas dengan kejelekan yang serupa, tapi dibalas dengan kebaikan, sesuatu yang lebih baik. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang bersabar, sebagaimana kelanjutan ayat ini, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wa ma yulaqqaha ay wa ma yuwaffaq li hadzihi al-khuslah al-hamidah. Tidak akan diberikan taufik untuk bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang bisa bersabar dan orang-orang yang memiliki hadzin 'adzim, memiliki, ya, had yang besar. Memiliki had itu adalah kedudukan yang besar, ya, yang tinggi di sisi Allah. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala melanjutkan, wa min fadaili as-shaum annahu yashfa' li sahibihi yaumal qiyamah. Ini di antara faedah atau fadilah ibadah shaum yang sangat penting, yang hendaknya kita ketahui, yang dengannya kita akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk melakukan dan mengerjakan ibadah puasa ini dengan sesempurna mungkin, yaitu annahu yashfa'u li sahibihi yauman qiyamah. Bahwasanya ibadah puasa itu kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat, ya, kepada yang melakukan ibadah puasa. Fa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Pahala ibadah siam dan pahala membaca Al-Qur'an, ya, kelak di hari kiamat akan meminta syafaat, ya, memberikan syafaat kepada hamba. Yaqulus sha'im, yaqulus siam, akan berkata amalan ibadah puasa, amalan ibadah shaum, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fashaffi'ni fihi. Amalan ibadah puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai rabb, mana'tuhu, aku telah menghalangi dia dari menyantap makanan dan menunaikan syahwatnya. Ya, fashaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hambamu tersebut, ya, hambamu yang telah melakukan ibadah shaum tersebut, ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan ibadah puasa kelak di hari kiamat akan meminta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Nah, Dan syafaat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bermacam-macam, ya, bisa syafaat untuk bisa membebaskan seorang hamba dari azab api neraka, atau syafaat untuk bisa menaikkan derajatnya di al-jannah. Wa yaqulul Qur'an, begitu juga amalan ibadah membaca Al-Qur'an, akan berkata kelak di hari kiamat, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi, aku telah menghalangi hambamu tersebut untuk tidur di malam hari. Karena apa? Karena sibuk membaca Al-Qur'an. Fasyaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya, ya, memberikan syafaat kepadanya. Qala fayashfa'an, maka Allah izinkan keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang ketika di dunia rajin membaca Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani dan Al-Imamul Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, kemudian Al-Mu'allif Al-Syekh Al-Uthaymin rahimahullah menutup bab ini dengan nasihat dari beliau, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, fadailu as-sawm la tudrak hatta yaqum as-sa'im bi adabihi, keutamaan-keutamaan puasa, fadilah-fadilah puasa itu tidak akan diraih oleh seorang hamba, oleh seorang yang sedang berpuasa, sampai dia bisa menegakkan adab-adab puasa tersebut. Ya, sekali lagi, ini nasihat dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya keutamaan-keutamaan puasa yang sudah kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi tidak akan diraih oleh seorang yang sedang berpuasa sampai dia mampu, ya, melakukan ibadah puasa tersebut dengan adab-adabnya. Adapun jika dia sekedar berpuasa namun tidak melakukannya dengan adab-adab yang telah dituntunkan ini, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata dan bersabda Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ya. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa? Kecuali rasa lapar saja. Adapun fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi, dia tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkannya. Warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak pula orang-orang yang melakukan sholat tarawih, melakukan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya rasa capek, rasa letih karena bergadang. Adapun keutamaan ibadah qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih tidak dia dapatkan. Yang dia dapatkan cuma rasa capek dan rasa lelah karena bergadang. Ya. Itu, ya. Inilah, ya, yang perlu untuk kita renungkan. Oleh karena itu, al-muallif di sini mengakhiri bab ini dengan sebuah nasihat, fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifzi hududihi. Maka bersemangatlah dan berusahalah serta bersungguh-sungguhlah kalian untuk, ya, melakukan ibadah puasa yang sedang kalian kerjakan itu dengan sesempurna mungkin, dengan menjaga batas-batasnya, ya. Dengan menjaga batas-batasnya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, membatalkan ibadah puasa ataupun yang membatalkan pahala dari ibadah puasa tersebut. Bisa jadi ibadah puasanya secara fikih, secara hukum syar'i sah, tidak batal secara hukum syar'i. Namun pahala puasanya menjadi batal karena dia melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, ya. Ini kita akhiri pertemuan kita kali ini pada sore hari ini dengan diakhirinya bab ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan berikutnya hari apa? Insya Allah hari Selasa mungkin, ya, hari Selasa kita mengambil bab, langsung kita loncati bab yang ketiga, kita loncati, kita masuk ke bab yang keempat, yaitu fi hukmi qiyami Ramadan. Fi hukmi qiyami Ramadan, ya, hukum melakukan qiyam Ramadan dan keutamaan-keutamaannya. Atau juga kita bisa langsung loncat ke majelis yang ke 22, ya, yaitu fil ijtihad fil ashr al awakhir wa lailatul qadar, yaitu hasungan dan motivasi untuk bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, ya. Di 10 hari yang terakhir, karena mungkin kita sudah mendekati, ya, sudah mendekati 10 hari yang terakhir. Hari ini Ramadan yang keberapa? Ke-17, ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Betul, ya. Nah, kita sebentar lagi sudah masuk 10 hari yang terakhir. Maka penting bagi kita untuk mengkaji bab ini, ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita masuk langsung ke majelis yang ke-22. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.